Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyah Ibn Malik. Allati linafil jinsi. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Amala innaj'al lila fi nakirah. Mufradatan ja'at ka au mukarrarah. Fansib biha mudhafan aw mudhari'ah. Wa ba'da dzakal khabarat rafi'ah. Wa rukibil mufrada fatihan kala. Hawla wa la quwata wa thani ja'ala. Marfu'an aw mansuban aw murakkaba. Marfu'an aw mansuban aw murakkaba. Wa in rafa'ta awalan la tansiba. Wa in rafa'ta awalan la tansiba. Wa mufradan na'tan limabniyin yali. Faftah awin siban awir fa' ta'dili. Wa ghayra ma yali wa ghayra al-mufradi. La tabni wan sibu awir fa'iqsidi. Wal adfu ilam tadakar lahma. Lahu bima dinakti dil faslin tama. Lahu bima dinakti dil faslin tama. Wa a'tila ma'hamzat istifhami. Wa a'tila ma'hamzat istifhami. Matastahiku tuna istifhami. Matastahiku tuna istifhami. Wa sya'a fi dhal babi isqatul khabar. Idal muradu maksukutihi dohar. Idal muradu maksukutihi dohar. Nah, pembahasan tentang la an-nafi an-nafiyah lil jinsi fihi masail. Al-mas'alatul ula, la an-nafiyah lil jinsi ta'malu amala inna bisyurut. La an-nafiyah lil jinsi beramal seperti inna dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Al-awwal an takuna nassan ala nafiyah lil jinsi. Yang pertama harus menegaskan menafikan seluruh jenis. Atsani ayakuna smuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khobarnya harus sama-sama nakirah. Atsalis alla yufsala bainaha wa bainasmiha bifasil. Antara la an-nafiyah dan isimnya tidak boleh dipisah dengan pemisah apapun. Arabi alla yadkhula alaiha harfu jar. Tidak boleh dimasuki oleh huruf jar. Nahu la khilyata asmanu mimma karimil akhlaq. Tidak ada perhiasan yang lebih berharga daripada akhlak yang mulia. Khilyata isimnya la, asmanu khabarnya. Taib. Contoh ini sudah memenuhi semua syarat tadi. Asaniyah, masalah yang kedua. La annafiyal jinsi tusamma bila at-tabri'ah di annaha tabri'ul jinsa mimma yunsabu ilai. La annafiyal jinsi juga disebut dengan la at-tabri'ah karena la annafiyal jinsi berlepas diri dari semua jenis yang dinisbahkan kepadanya. Nah, contohnya tadi la khilyata, tidak ada perhiasan apapun. Berarti dengan adanya la, seluruh jenis perhiasan yang disebut ditolak, dinafikan, ditiadakan, ya. Berarti tidak ada perhiasan apapun. Asmanu mimakarimil akhlak, yang lebih berharga daripada akhlak yang mulia. Jadi yang ditiadakan itu adalah seluruh jenis perhiasan. Maka la disebut dengan la at-tabri'ah. Atsalisah ismul la annafiyal jinsi ala thalathati aqsam. Mufrad wa mudaf wa musyabbah bil mudaf. Ismnya la annafiyal jinsi ada tiga macam. Ada yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk mudaf, ada yang berbentuk musyabbah bil mudaf. Wal mufrad makana ghaira mudhafin wala musyabbabi. Yang dimaksud mufrad di sini adalah yang bukan mudhaf, bukan musyabbabin mudhaf. Jadi bukan isim mufrad, ya, tapi mufrad yang dimaksud di sini ialah bukan mudhaf, bukan musyabbabin mudhaf. Walaupun menunjukkan isim mutsanna atau isim jamak enggak masalah. Yang penting tidak berbentuk mudhaf, tidak berbentuk musyabbah bin mudhaf. Wa hukmuhu ayyubna ala ma yunsabu bih. Hukum isim la yang mufrad ialah mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Kalau isim mufrad tanda nasabnya apa? Fathah. Maka kalau jadi isimnya la mabni fathah. Isim musanna tanda nasabnya ya. Maka ketika menjadi isimnya la mabniya, jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya ya juga. Ketika menjadi isimnya la maka mabni ya, jamak muannats salim, tanda nasabnya apa? Kasrah. Maka ketika menjadi isimnya la annafiyal jinsi mabni kasrah. Jamak taksir, tanda nasabnya apa? Fathah. Maka ketika menjadi isimnya la annafiyal jinsi mabni fathah. Taib, nahu, lihat contohnya. La rajula fiddar. Rajula isimnya la, fiddar khabarnya. Rajula mabni apa? Fathah. Karena isim mufrad. La rijala fiddar. Rijala isimnya la, fiddar khabarnya. Rijala isimnya la, mabni apa? Fathah, karena jamak taksir. La rajulaini indana. Rajulaini isimnya la, indana khabarnya. Rajulaini mabni apa? Mabni ya, karena musanna. La madmumina fil madrasah. Madmumina isimnya la, fil madrasah khabarnya. Madmumina mabni apa? Ya, karena jamak mudzakkar salim. La madmumati mahbubatun. Madmumati isimnya la, mahbubatun khabarnya. Madmumati mabni apa? Kasrah, karena jamak muannats salim, tanda nasabnya kasrah. Wa yajuzu fi jam'il muannats bina'uhu 'alal fathhi. Untuk isim la yang berbentuk jamak muannats salim boleh mabni fathah. Nahwu la mujtahidata madmumatun. Naam, al mujtahidata isimnya la, madmumatun khabarnya. Mujtahidata di sini mabni fathah. Ini jawaz boleh. Kalau jadi isimnya la, ya. Nah, kalau untuk yang lain enggak boleh. Tetap kasrah nasabnya ya. Wal mudhaf maka na mudhafan ila nakiratin. Isim la anafiyah yang berbentuk mudhaf ialah yang mudhaf kepada nakirah lain. Karena memang syaratnya harus berbentuk apa ini? Nakirah, maka mudhafnya juga harus ke nakirah, bukan ke ma'rifat. Karena nakirah yang mudhaf kepada ma'rifat statusnya berubah menjadi apa ini? Ma'rifat. Maka tidak boleh untuk isimnya Allah. Jadi harus mudhaf kepada nakirah. Wa hukmu ayakuna mu'raban mansuban. Hukum isimnya Allah yang mudhaf mu'rab nasab. Nahwu la rajula su'in indana. Rajula su'in isimnya Allah. Indana khabarnya. Rajula su'in mudhaf. Maka mu'rab nasab. Wal musyabbah bil mudhaf wa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Yang ketiga isimnya Allah yang berbentuk musyabbah bil mudhaf ialah sesuatu yang bersambung dengan lafaz sesudahnya yang menyempurnakan maknanya. Jadi musyabbah bil mudhaf itu lafaz yang bersambung dengan sesuatu sesudahnya yang menyempurnakan maknanya. Wa hukmuhu ayyakuna mu'raban mansuban. Hukumnya mu'rab nasab. Nahu la qabihan khuluquhu hadirun. Orang yang jelek akhlaknya itu tidak datang. Qabihan itu membutuhkan lafaz sesudahnya yang menyempurnakan maknanya. Yang jelek apanya? Khuluquhu akhlaknya. Maka ini namanya musyabbah bil mudhaf. Khuluqu jadi apa? Fa'il. Qabihan khuluquhu jadi isimnya la mu'rab nasab hadirun khabarnya. La madmuman fi'luhu indana. Orang yang dicela atau yang tercela perbuatannya tidak ada di sisi kita. Madmuman yang tercela apanya? Fi'luhu perbuatannya. Nah, ini yang melengkapi maknanya. Maka disebut apa ini? Musyabbah bil mudhaf. Fi'luhu naibul fa'il. Madmuman fi'luhu sibul mudhaf atau musyabbah bil mudhaf isimnya la indana khabarnya. La fa'ilan syarran mamduhun. Pelaku kejahatan itu tidak ada yang dipuji. Fa'ilan yang berbuat syarran kejahatan. Syarran melengkapi makna fa'ilan. Syarran maful bih. Fa'ilan syarran isimnya la musyabbah bil mudhaf mu'rab nasab mamduhun khabarnya. Tayyib. Jadi kesimpulannya kalau berbentuk mufrad maksudnya ialah bukan mudhaf, bukan musyabbah bil mudhaf. Hukumnya apa? Mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Kalau mudhaf berarti mudhaf kepada nakirah. Hukumnya mu'rab nasab. Musyabbah bil mudhaf. Naam, hukumnya mu'rab nasab juga. Taib. Arabiyah. Idza takararat la fil kalam nahwu la haula wala quwata illa billah jaza fiha khamsatu aujuh. Kalau ada la nafiyah yang disebut berulang dalam sebuah kalam seperti la haula wala quwata illa billah, maka boleh adanya lima bentuk bacaan. Al-awwal bina'ul ismain ala annaha amilatun amala inna. Yang kedua, yang pertama dua isimnya mabni sesuai dengan tanda nasabnya ya, karena beramal seperti amalnya inna. Contoh la haula wala quwata illa billah. Haula itu isim pertama, quwata isim kedua. Ini mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Naam, ba'atillah dua-duanya beramal seperti amalnya inna. Asani raf'uhuma ala annaha amiratun amala laisa au ala annaha muhmalatun fama ba'daha mubtada wa khabar. Yang kedua, dua isim itu dirafakkan. La beramal seperti amalnya laisa atau ihmal, enggak beramal, dan sesudahnya mubtada khabar. Nahwu la haulun wala quwatun illa billah. Ini dua-duanya di rafa, haulun rafa, quwatun di rafa. Berarti ada dua versi. Yang pertama, la-nya beramal seperti laisa. Berarti haulun jadi apa ini isimnya laisa. Adapun yang kedua versinya, la tidak beramal sama sekali. Berarti jadi mubtada khabar. Naam. Haulun mubtada, khabarnya maqdhuf, quwwatun mubtada illa billah khabar. Naam. Ats-tsalits bina'ul awwal 'alal fathhi wa raf'u tsani. Bacaan yang ketiga ialah isim yang pertama mabni fathah, isim yang kedua rafa. Berarti la yang pertama beramal seperti inna, la yang kedua beramal seperti apa ini? Laisa. La haula wala quwwatun illa billah. Naam. Rabi raf'ul awwal wa bina'u tsani 'alal fathhi. Bacaan yang keempat, isim yang pertama di rafa, isim yang kedua mabni fathah. Berarti la yang pertama beramal seperti laisa, la yang kedua beramal seperti inna. La haulun wala quwata illa billah. Al-khamis bina'ul awwal alal fathhi wa nasbuthani bil atfi ala mahal ismillah. Isim yang pertama mabni fathah, isim yang kedua dinasab ataf pada mahal isimnya la. Nahu la haula wala quwwatan illa billah. Tayib. Ini lima bacaan. Jika ditemukan adanya pengulangan la nafiah dalam sebuah kalam, seperti contoh la haula wala quwwata illa billah. Al-khamisah, masalah yang kelima. Qad yuhdafu ismullah an-nafiyah li jinsi. Terkadang isimnya la an-nafiyah li jinsi dibuang. Nahu la alaika. La alaika. Alaika khobar. Ay la ba'sa alaika. Itu bukan contoh tersendiri ya. Tapi takdirnya si ay la ba'sa, tambahi ay di la alaika. Ay la ba'sa alaika atau ay la junah alaika. Ini kasih au ya, la alaika ay la ba'sa alaika au la junah alaika. Wadhalika nadir, ini jarang, jarang dipakai. As-sadisah, masalah yang keenam. Wal khobar in jahula wajib dzikr. Khobar kalau tidak diketahui di mana keberadaannya, seandainya dibuang ya, maka wajib disebutkan, enggak usah dibuang. Nah, sesuatu yang dibuang itu karena diketahui keberadaannya sehingga bisa dikira-kirakan. Tapi kalau dibuang enggak tahu kemana keberadaannya sehingga kita enggak bisa memperkirakannya, maka enggak boleh dibuang, wajib disebut. Ke hadis la akhada aghyaru minallah. La akhada aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Kalau seandainya aghyaru dibuang, la akhada minallah, kan enggak jelas. Tidak ada seorang pun daripada Allah. Enggak jelas takdirnya apa ya, maka saat itu khobarnya wajib disebut, enggak boleh dibuang. Karena kalau dibuang kita kesulitan mentakdirkannya, melacak keberadaannya ya. Wa idza ulima, naam, fakhatfu akathir, kalau sudah diketahui keberadaannya sehingga mudah ditakdirkan atau dikira-kirakan, maka lebih banyak dibuang khobarnya. Nahu la ba'sa ay la ba'sa alaika. Kalau yang kedua contohnya la ba'sa, kalau yang pertama tadi la alaika ya, ba'sanya dibuang. Kalau yang ini la ba'sa, khobarnya yang dibuang, ai la ba'sa alaika. Ini sudah kita ketahui kalau la ba'sa mesti pasangannya alaika ya, sehingga bisa dikira-kirakan khobarnya, maka lebih baik dibuang. Wa banu tamim wa ta'iyun minal arab yaltazimuna khatfahu idza ulima. Bahkan Bani Tamim dan kabilah Toye dari bangsa Arab mewajibkan khobarnya dibuang jika diketahui keberadaannya. Berarti la ba'sa, enggak boleh la ba'sa alaika. Kenapa? Percuma ya, mau disebut sama dibuang, sama-sama sudah diketahui, maka wajib dibuang ya, untuk menjaga ketinggian bahasa. Wal hijaziyuna yujizuna itsbatahu. Adapun alul hijaz masih membolehkan menetapkan khobar. Jadi khobar kalau diketahui di mana posisinya dan bisa ditakdirkan, maka menurut adinah hijaz boleh disebut, boleh dibuang. Sedangkan menurut Bani Tamim dan Qabila Toye wajib dibuang. Asabi'ah, idza nu'ita ismullah an-nafi al-jinsi, jika isimnya la an-nafi al-jinsi diberi na'at, fa imma ayyakuna mu'raban wa imma ayyakuna mabniyan, maka ada dua kemungkinan isimnya la itu berbentuk mu'rab, berarti mutaf atau musyabbabil mutaf ya. Kemungkinan yang kedua isimnya la berbentuk mabni, yakni mufrad. Fa in kana mu'raban jaza fi na'tihi wajhani an-nasbu war-raf'u. Kalau isimnya la berbentuk mu'rab, berarti bentuknya apa ini? Mutaf atau musyabbabil mutaf, maka na'atnya boleh dibaca dua bacaan, boleh nasab, boleh rafa. Wan nasbu aula, tapi lebih bagus dibaca nasab. Wa rafu ala annahu na'tun di mahalillah wasmiha, dan dibaca rafa menjadi na'at dari mahallah dan isimnya. Di anna mahallah arafu bilib tidak, karena mahalnya la dan isimnya itu rafa dengan sebab ibtidak. Contoh nahwu la taliba ilmin, kasulan boleh kasulun boleh fil madrasah. Karena isimnya la mu'rab, yakni berbentuk mudhaf. Maka na'atnya boleh dibaca nasab, boleh rafa. Kasulan boleh, kasulun boleh. Fil madrasah khabarnya. La taliban ilman kasulan au kasulun indana. Ini juga begitu, musyabah fil mudhaf. Sehingga isimnya la mu'rab, maka na'atnya boleh nasab, boleh rafa. Kasulan atau kasulun. Naam. Asamina yang ke-8, wa in kana mabniyan falahu thalathu akhwal. Kalau isimnya Allah itu mabni, maka na'atnya ada 3 keadaan. Berarti isimnya Allah berbentuk apa? Mufrad. Al-awwal ayun atabi mufrad mutasbih. Yang pertama na'atnya juga mufrad yang bersambung dengannya. Oh, nah, 3 keadaan untuk isimnya la. Yang pertama isimnya la diberi na'at yang mufrad yang bersambung dengannya. Fa yajuzu fi na'ti thalathatu aujuh. Ini tulisannya salah ya. Yang betul aujuhin. An-nasbu wal bina' kaman uti wa raf'u. Nah, ini na'atnya mufrad yang bersambung dengan isimnya Allah yang mabni, maka boleh dibaca 3 bacaan. Yang pertama na'atnya dibaca nasab, yang kedua mabni seperti man'utnya, yang ketiga rafa. Nahula arjula qabihan boleh, qabiha boleh, qabihun boleh. Indana khabarnya. Athani ayun atabi mufrad mafsulin bainahu wa bainahu bifasil. Yang kedua na'atnya berbentuk mufrad tapi terpisah antara na'at dan man'utnya. Fayajuzu fi an-nasbu wa rafu. Maka na'atnya dalam kondisi seperti ini boleh nasab dan rafa, enggak boleh mabni. Nahwu la tilmidza fil madrasati kasulan boleh, au kasulun boleh. Fil madrasah khobar memisahkan antara isimnya Allah yang mufrad dengan na'atnya, maka na'atnya hanya boleh nasab dan rafa, enggak boleh kasulah ya. Atsalis ayun ata bi mudhafin au musyabbabi. Isimnya Allah yang mabni diberi na'at yang berbentuk mudhaf atau musyabbabi. Fayajuzu fi na'ti an-nasbu wa raf'u. Maka na'atnya yang berbentuk mudhaf atau musyabbabi boleh nasab, boleh rafa. Nahwu la rajula dza syarrin boleh, dzu syarrin boleh. Fil madrasah khabarnya. Jadi ini na'atnya yang berbentuk mudhaf atau musyabbabil mudhaf. Kalau dza syarrin boleh, dzu syarrin boleh ya. Ini berbentuk mudhaf. La rajula ra'iyan fi syarri. Yang betul bukan ra'iyan, ra'iban. La rajula raghiban fi syarri boleh, atau raghibun fihi indana. Orang yang cinta kejahatan tidak ada di sisi kami. Nah. Taib. At-tasiyah idza dakhalat hamzatul istifham ala la annafiyah li jinsi baqiyat ala makana la hamnal amal. Jika ada hamzah istifham masuk pada la annafiyah li jinsi, maka la annafiyah li jinsi tetap beramal, enggak berubah sama sekali. Jadi keberadaan hamzah istifham tidak mengganggu amalnya. La anafiyah di jinsi. Nahu ala rajula qa'im, ala gulama rajulin qa'im, ala tali'an jabalan dhahir. Nah, itu ada hamzah istifhamnya ya. Maka la tetap beramal seperti biasa. Menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Naam. Wa dalika qawluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa atila ma hamzat istifhami ma tastahiqu duna istifhami, la yang bersama dengan hamzah istifham berilah haknya secara penuh seperti tidak ada istifham. Berarti keberadaan hamzah istifham itu tidak mempengaruhi kinerja atau amalnya. La anafiyah lil jinsi, boleh-boleh saja disandingkan dengan la, tapi hamzah istifham tidak mempengaruhi apapun terhadap la. La beramal seperti biasa, normal ya. Ala rajula qaim, rajula isimnya la, qaim khabarnya. Ala ghulama rajulin qaim, ghulama rajulin isimnya la, qaimun khabarnya. Ala tali'an jabalan dhahir, tali'an jabal isimnya la, dhahirun khabarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang la an-nafiyah li jinsi. Insyaallah pembahasan berikutnya dan akhwatua akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya ingatkan, kita insyaallah hari Kamis imtihan ya. Naam. Imtihan apa itu? Karena af'al muqarrabah inna wa akhwatuha ya. Di imtihan an-nawasikh. Nah, taib. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.